بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وموالاه أما بعد أيها الإخوة kita lanjutkan sesi kedua ini kitab Syarh Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibn Malik sampai pada bait yang ke-12 yakni siwahuma al-harfu kahal wa fi walam ya siwahuma al-harfu kahal wa fi walam. Setelah sebelumnya Ibnu Malik itu menjelaskan tentang alamatul ism dan alamatul fi'il ya. Setelah beliau menjelaskan alamatul ism dan alamatul fi'il, maka berikutnya dia katakan siwahuma al-harfu kahal wa fi walam. Ya, ini terkait, masih terkait masalah cara kita untuk mengenali kalimah. Maksudnya jenis-jenis kalimah. Di mana sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa kalimah itu ada isim, fi'il, thumma harf, kan gitu. Nah, kemudian dia memperkenalkan kepada kita jenis kalimah isim, lalu memperkenalkan kepada kita jenis kalimah fi'il. Nah, selain dari keduanya itu harf. Ya, katanya, siwahuma al-harfu. Contohnya seperti hal dan fi dan lam. Ya, contohnya seperti hal dan fi dan lam. Di mana kita juga sudah sama-sama tahu ya ketiga kalimah ini adalah kalimah jenis harf. Yushiru ila anna al-harfa yamtazu 'anil ismi wal fi'li bi khuluwihi 'an 'alamatil asma'i wa 'alamatil fi'l wa 'alamatil af'ali. Ini mengisyaratkan ya. Maksudnya Ibnu Malik ya, di sini syarih menjelaskan, Ibnu Malik mengisyaratkan pembeda huruf dari isim dan fi'il adalah dengan ketiadaannya ya, ataupun dengan kosongnya dia dari tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Nah, demikian. Jadi bihuluwihi an alamatil asma'i wa alamatil af'al. Jadi ketika Ibnu Malik mengatakan siwahuma al-harfu, seakan mengisyaratkan ya, bahwa pembeda huruf itu, pembeda huruf daripada isim dan fi'il itu adalah bihuluwihi an alamatil asma'i wa alamatil af'ali. Simpel sekali kan? Ya. Jadi enggak perlu bilang al-harfu ma la yasluhu, ya bukan berarti yang itu enggak bagus, enggak ya. Cuma inilah simpelnya ya, perbedaannya. Ya, tapi sebagaimana yang ditertib oleh mereka juga, maksudnya yang ditertib oleh para ulama sendiri, ya di mana urutan alfiyah ini memang urutan yang tinggi ya kan gitu. Bukan urutan bukan apa, tidak sederajat dengan matan al-Ajurrumiyah kan gitu. Wallahu alam. Thumma mustila, kemudian beliau pun mencontohkan dengan hal, maksudnya mencontohkan dengan kalimah hal dan mencontohkan dengan kalimah fi dan mencontohkan dengan kalimah lam munabbihan. Ya, lagi-lagi ada misterinya gitu ya. Iya, kan gitu ya. Lagi-lagi ada tujuan yang tersiratnya. Munabbihan ala annal harfa yang qasimu ila qismain. Jadi, tanpa perlu bilang al-harfu yang qasimu ila qismain, tapi cukup dengan mengatakan hal wa fi wa lam. Munabbihan, seakan memberikan himbauan. Ya. Yeah. Memberikan himbauan bahwa huruf itu terbagi kepada dua bahagian. Wah, keren sekali ya. Cukup dengan mengatakan siwa humal harfu kahal wa fi walam. Syarahnya sampai sebegini ya kan gitu. Taib. Apa itu pembahagian tersebut? Ya, harfun mukhtassun wa harfun ghairu mukhtassin. Ini qismun mukhtassun wa qismun ghairu mukhtassin. Kalau di Indonesia kan bahagian khusus dan bahagian yang tidak khusus gitu. Kira-kira demikian ya. Apa yang dimaksud dengan khusus dan tidak khusus itu? Fa asyara bihal, ya kemudian penjelasan berikutnya, fa asyara bihal ila ghairil mukhtassi. Adapun ketika dia mencontohkan dengan kalimah hal, itu mengisyaratkan bahwa ini adalah huruf yang jenis ghairu mukhtass. Ya. Jenis ghairu mukhtass, maksudnya qism yang tidak terkhusus. Wa huwa alladhi, apa yang dimaksud dengan tidak terkhusus? Wa huwa alladhi yadkhulu 'alal asma'i wal af'al. Itu yang dimaksud dengan tidak terkhusus. Ya, ini yang bisa masuk ke isim dan bisa masuk ke fi'il. Ketika dia bilang hal ya, dan ketika dia bilang fi dan ketika dia bilang lam, secara enggak langsung dia sedang menghimbau bahwa harf itu terbagi kepada dua bahagian, mukhtas dan ghairu mukhtas. Dan untuk yang hal, ini adalah contoh untuk yang ghairu mukhtas. Dan definisi dari ghairu mukhtas adalah alladhi yadkhulu alladhi yadkhulu 'alal asma'i wal af'al. Contohnya ya, contoh bahwa ataupun bukti bahwa hal itu bisa masuk ke isim dan bisa masuk ke fi'il. Hal zaidun qa'im. Wa hal qama zaidun. Ya, hal zaidun masuknya ke zaid isim. Hal qama masuknya ke qama fi'il. Di mana berarti hal bisa ke isim, bisa ke fi'il. Ini namanya ghairu mukhtas. Ya, qismun ghairu mukhtas. Wa asyara bi fi, sementara untuk di fi ya, untuk fi itu maknanya fi walam ya, fi walam ilal muhtas. Itu merujuk kepada qism yang muhtas, qism yang terkhusus. Wa huwa qisman, ini terbagi lagi kepada dua bahagian. Bayangin ya. Jadi ada isyarat yang mendalam ya terkait dia bilang fi dan lam. Iya kan gitu. Janjinya ya, benar janjinya ya. Apa kemarin iya betul masyaallah. Iya, baik masyaallah sesuai dengan janjinya ya. Apa namanya mencakup seluruh maqasidun nahwi mahwiyah kan gitu ya. Baik, mencakup seluruh materi-materi nahwu. Ya, keren sekali ya. Saya enggak habis-habis yang geleng-geleng kepala. Baik, wa huwa qisman. Jadi yang mukhtas ini terbagi lagi kepada dua bahagian. Mukhtasun bil asma'i kafi nahwu zaidun fid dar wa mukhtasun bil af'al kalam nahwu lam yakum zaid. Ya, mafhum ya sampai di sini. Taib, thumma syara'a, kemudian kita balik lagi ke baitnya. Fi'lun mudari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bittamiz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Fi'il mudari itu yang keduluan lam seperti kalimah yasham. Ya, fi'il mudari itu yang keduluan lam seperti kalimah yasham. Fi'il madhi itu yang ditandai dengan ta. Ya, dibedakan dengan ta. Ya, fi'il madhi itu yang ditandai dengan atau yang dibedakan dengan ta. Sementara fi'il amr itu yang ditandai dengan nun jika dia menunjukkan makna perintah. Ya. Sekali lagi saya ulangi, fi'il mudhari itu ya, ini nanti dijelaskan oleh syarih ya apa maksud dari bait Ibnu Malik. Fi'il mudhari itu didahului yang didahului oleh lam seperti kalimah yasham, sementara fi'il madhi itu yang ditandai ataupun dibedakan dengan ta. Jadi fi'il madhi dibedakan dengan ta. Kalau di sini miz ya dalam bentuk fi'il amr, yang berarti bedakanlah fi'il amr dengan ta. Jadi tandailah fi'il mudhari dengan kemasukan ataupun dengan didahului oleh lam seperti kalimah yasham, kemudian bedakanlah fi'il madhi itu dengan ta, lalu tandailah fi'il amr itu dengan nun jika dia menunjukkan makna perintah in amrun fuhim. Ya, jika dia menunjukkan makna perintah ataupun tuntutan, maksudnya ya lebih tepatnya menunjukkan makna tuntutan. Nah, kemudian syarahnya kita baca ya dari Ibnu Aqil. Thumma syara'a fi tabyini annal fi'l yang qasimu ila madin wa mudari'in wa amr. Nah, di bait berikutnya ini ataupun bait yang kita bacakan tadi ini, di sini Ibnu Malik mulai menjelaskan bahwa fi'il itu terbagi kepada tiga bahagian. Itulah maksud ataupun makna dari bait tersebut. Ketika dia katakan fi'lun mudari'un yali kala yali lam, fi'il mudari' itu didahului oleh lam seperti kalimah yasham. Fi'il madhi itu ya dibedakan dengan ta, sementara fi'il amr itu ya ditandai dengan nun jika dia menunjukkan makna perintah. Ya, masih ada embel-embel tapi ya untuk yang fi'il amr tadi. Ya, tandailah fi'il amr itu dengan nun jika dia menunjukkan makna perintah. Baik. Nah, jadi di sini kata syarih, Ibnu Malik sedang ingin memulai ya, ataupun mulai masuk menjelaskan bahwa fi'il itu terbagi kepada madin, mudhari dan amr. Ya, ini sebagaimana yang maklum ya, bahwa memang fi'il itu terbagi kepada tiga bahagian, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Faja'ala ya, maka dia pun menjadikan alamatul mudhari, ya, faja'ala alamatul mudhari sihhata dukhuli lam alaihi. Jadi kemudian dia menjadikan tanda untuk fi'il mudhari itu dengan bisanya kemasukan ataupun pantasnya fi'il mudhari itu kemasukan lam. Ya, pantasnya fi'il mudhari itu kemasukan lam padanya. Seperti yang dia contohkan, ya, fi yasham. Ya, di mana kalimah yasham ini saluha dukhuli lam alaihi. Pantas gitu ya. Bisa kemasukan lam kepada kalimah yasham dengan kita katakan lam yasham. Wa fi yadrib, begitu pula pada lafaz yadrib. lam yadrib. Ya, maksudnya kalimah yadrib itu bisa kemasukan lam. Berarti yadrib dan yasham ini adalah fiil mudhari. Yasham ini apa artinya ikhwah? Itu yasum. Iya, ini yasham. Nah, coba nanti antum cari ya, apa arti yasham? Bingung saya. Karena kalau dibilang bacaannya yang salah, kayaknya nazam ini ma'ruf sekali ya, bahwa bacaannya adalah kayasam. Ya, enggak, saya belum pernah ada yang menazamkan kayasum gitu ya. Ya, cuma saya enggak tahu arti yasam ini apa. Baik. Wa ilaihi asyara biqaulihi oleh jadi adapun penjelasan ini itu terisyarat ya pada ucapan Ibnu Malik fi'lun mudhari'un yali lam kayasan. Ya, jadi penjelasan kita ini itu terisyarat pada ungkapan Ibnu Malik fi'lun mudhari'un yali lam kayasan. Nah, demikian. Thumma asyara ila ma yumayyizul fi'lul ila ma yumayyizul fi'l al-madhi bi qawlihi wa madhi al-af'ali bi ta'i miz atau muz tadi miz ya sebentar ya Nah, jadi summa syara ila ma yumayyizu fi'l al-madhiyah, kemudian untuk adapun isyarat untuk membedakan fi'il madhi dengan fi'il mudhari itu terdapat pada ungkapan beliau wa madhiyal af'ali bit ta miz. Bedakanlah fi'il madhi itu dengan ta. Maksudnya ta ini adalah ta ya. Kalau kita bilangnya ta ya, tapi sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin, ya di sana ada dua lahjah, ada ta. Ay mayyiz madhiyal af'al bitta. Bedakanlah ya, atau tandailah fi'il madhi itu dengan ta. Wal muradu biha ta'ul fa'il wa ta'ut ta'nisis sakinah. Dan yang dimaksudkan dengan ta di sini, ya apa itu maksudnya ta? Ta yang dimaksud di sini adalah ta'ul fa'il dan ta'ut ta'nis as-sakinah. Jadi bedakanlah fi'il madhi dengan kedua ta ini, ta'ul fa'il dan ta'ut ta'nis as-sakinah. Wa kullun minhuma la yadkhulu illa ala madhil illa ala madhil lafzi. Dan keduanya ini ya, masing-masing dari keduanya ini yaitu ta'ul fa'il dan ta'ut ta'nis as-sakinah itu enggak akan masuk kecuali kepada lafaz madhi. Ya kan, kecuali kepada lafaz fi'il madhi. Contohnya apa? Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta. Nah, ini enggak akan masuk ke fi'il mudhari dan juga enggak akan kita dapati pada fi'il amar. Oleh karena itulah makanya bedakanlah fi'il madhi dengan ta, baik itu ta'ul fa'il ataupun ta'ut ta'nis as-sakinah. Karena kedua ta ini itu tidak akan masuk kecuali pada fi'il madhi saja. Enggak akan masuk ke fi'il mudhari dan enggak akan masuk ke fi'il amar. Jadi ini Ibnu Malik sedang membicarakan sedang menjelaskan bahagian pembahagian fi'il dan sekaligus menerangkan pembeda ataupun keunikan-keunikan dari ketiga macam fi'il tersebut. Contoh lain, wa ni'matil mar'ah hindun. Ya, ni'mat al-mar'ah hindun, ni'mat ta'ut ta'nis as-sakinah. Wa bi'sa fil mar'ah du'dun. Du'dun atau da'dun namanya. Da'dunnya. Ya, wa bi'sa fil mar'ah da'dun. Ya, jadi wanita tercantik hindun, wanita yang jelek da'dun. Baik. Thumma dzakara fi baqiyatil baiti anna 'alamata fi'lil amri qabuli. Apa nih? Qabuli. Hah? Qabulu. Kok bisa qabulu ya? Masyaallah, barakallahu fiik. Iya, masyaallah. Anna 'alamata fi'lil amri qabulu nun at-tawkid. Wa ad-dalalatu 'alal amri bi sighatihi nahwu idriban wa ukhrujanna. Idriban wa ukhrujanna. Nah kemudian Ibnu Malik ya, menyebutkan sisa ya, sisa pada baitnya apa namanya, menyebutkan tanda fi'il amr pada sisa baitnya ya, fi baqiyatil baiti. Jadi kemudian Ibnu Malik pun menyebutkan tanda fi'il amr pada sisa baitnya ya, pada sisa-sisa baitnya ya, karena setelah itu kan langsung selebihnya menjelaskan tentang fi'il amr ya, mulai dari wasim apa tadi, wasim bin nun fi'il amri in amrun fuhim dan seterusnya, itu menjelaskan tentang fi'il amr ya. Jadi thumma dzakara fi baqiyatil baiti ya, kemudian pada sisa baitnya ya, Ibnu Malik menjelaskan tanda-tanda fi'il amr di mana dapat menerima min taukid ya, anna alamata fi'il amri qubulu nun at-taukid wad dalalatu ala al amri, maksudnya alat talab ya. Yang dimaksud dengan alat al amri sini adalah alat talab. Jadi menerima tanda fi'il amr itu dua ya. Dan di sini mesti dua, karena tadi Ibnu Malik juga mensyaratkannya in amrun fuhim. Kan gitu ya, in amrun fuhim. Nah, jadi makanya tanda fi'il amr itu adalah qubulu nunit taukid. Jadi itu yang dimaksud dengan sim wasim bi bin nuni ya. Jadi maksud dengan nun di sini adalah nun taukid. Wasim bin nuni maksudnya adalah nun taukid. Nah, jadi tanda fi'il amr itu adalah menerima nun taukid dan menunjukkan tuntutan. Wad dalalatu 'alal amr. Ya, maksudnya alat talab. Bi sighatihi ya, sesuai dengan sighah fi'il amr. Contoh idriban wa ikhri wa ukhrujanna. Ya, idriban wa ukhrujanna. Nah, ini juga mengisyaratkan ya, maksudnya si syarih mengisyaratkan bahwa nun taukid itu terbagi kepada dua, nun taukid khafifah dan nun taukid tsaqilah. Ya, nun taukid khafifah itu yang ya yang khaf, yang ghairu musyaddad, sementara nun taukid tsaqilah adalah yang musyaddad. Fa in dallatil kalimatu 'alal amri ya, fa in dallatil kalimatu 'alal amri walam tuqbal walam takbal ya, menerima qabila yaqbalu ya, yaqbalu ya, walam takbal nun at-taukidi fahiya ismu fi'lin wa ila dhalika ashara biqawlihi wal amru in lam yaku lin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyahal. Nah, jika ada sebuah kalimah yang menunjukkan tuntutan ya, jika ada sebuah kalimah yang menunjukkan tuntutan tapi tak menerima nun taukid, maka itu adalah isim fi'il. Tidak bisa kita bilang fi'il amr, karena fi'il amr itu ya, tandanya, cirinya adalah menerima nun taukid dan menunjukkan talab. Jadi kalau ada kalimah yang menunjukkan talab ataupun tuntutan ya, jadi jika ada kalimah yang menunjukkan tuntutan tapi dia enggak bisa menerima nun taukid, maka ini adalah isim fi'il. Yang kalau kata imam siapa ya, lupa saya ya, imam saya lupa imam siapa ya namanya, di mana dia membagi kalimah itu kepada empat bahagian, jadi bukan kepada tiga bahagian, yaitu isim, fi'il, harf, sama satu lagi mukhalifah kalau nggak salah, mukhalifah atau apa ya, lafaznya saya lupa ya. Ya, mukhalifah kalau nggak salah begitu ya, jadi satu lagi mukhalifah. Nah, mukhalifah itu adalah ini dia isim fi'il. Baik. Fahiya ismu fi'lin wa ila dzalika asyara biqaulihi ya, dan untuk penjelasan ini itu terdapat pada pernyataannya wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwasmu ya, huwasmun nahwu sah wa hayyahal. Jadi jika dia talab ya, jika dia menunjukkan talab tapi tidak bisa menerima nun ya, in lam yakulin nuni mahal, tidak apa namanya, tidak ada tempat bagi perintah ataupun bagi kalimat talab tersebut nun taukid ya, tidak ada tempat bagi kalimat tersebut nun taukid. Jadi adapun perintah ataupun adapun kalimat tuntutan yang jika tidak ada tempat baginya nun taukid, in lam yaku mahallin nuni ya, jadi dia enggak punya tempat untuk nun taukid ya, fihi huwasmun, maka itu adalah isim. Contohnya seperti sah wa hayyahal, di mana sah ini enggak bisa ditaruh nun taukid. Walau dia ini sah amr, maksudnya talab, menunjukkan tuntutan, diamlah. Kan begitu. Maka ini, tapi ini nggak bisa kita bilang fi'il amar, dikarenakan tidak ada tempat bagi padanya, yaitu pada sah ini muntaukid. Ya, tidak ada tempat pada kalimat sah ini muntaukid, walaupun dia tolak. Nah demikian. Fasah wa hayyahal ismani wa in dalla 'ala al-amri li'adami qubulihima min at-tawkili. Maka sah dan hayyahal ini keduanya adalah isim, walau keduanya ini menunjukkan tuntutan. Kenapa kita tetap nyatakan isim? Li'adami qubulihima min at-tawkid. Karena enggak bisa menerima min at-tawkid. Fala taqulu sahanna. La tasluh. Enggak pantas. Ya. Jadi ketika kita bilang sahanna, maka kalimat sahanna la tasluh. La yasluh begitu. Wala hayyahal hayyahalanna gitu ya. Hayyahalanna ya enggak pantas. Wa in kanat sah bi mana uskut wa hayyahal bi mana aqbil. Dan makna sah sendiri adalah uskut, sementara makna hayyahal sendiri adalah aqbil. Terimalah. Fal fariq bainahuma qabulu fal fariqu bainahuma qabulu nun at-tawkidi wa adamihi. Jadi pembeda antara isim fi'il dengan fi'il amr adalah bisa menerima nun taukid dan tidak bisa menerima nun taukid. Ya. Jadi perbedaan keduanya adalah terletak pada dapat menerima nun taukid dan tidak dapat menerima nun taukid. Contoh uskutanna wa aqbilanna wa la yajuzu dzalika fi sah wa hayyahal. Di mana keadaan begini ini itu tidak bisa terjadi pada kalimah sah, pada kalimah sah dan pada kalimah hayyahal, di mana kita enggak bisa bilang sahanna wa hayyahalanna. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai di sini ya ikhwah? Nah inilah tentang tiga bait, penjelasan dari tiga bait Ibnu Malik yang diutarakan oleh Ibnu Aqil. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Tanda fi'il madhari. Dia didahului lam. Tandanya fi'il madhi. Ada peta. Iya. Tanda. Tandanya fi'il amr. Nun. Bisa menerima nun taukid. Bisa menerima nun taukid in amrun fuhim. Tapi dengan catatan in amrun fuhim. Tandanya fi'il madhari juga bisa menerima nun taukid. Makanya in amrun fuhim. Iya, makanya in amrun fuhim. Oleh karena itu fi'il mudhari itu enggak bisa kita bilang fi'il amar. Jadi tetap ada pembeda antara fi'il amar dengan fi'il mudhari. Benar, fi'il mudhari bisa menerima nun taukid. Ya, tapi tidak menunjukkan talab. Iya, kan gitu. In amrun fuhim, jika dia dipahami sebagai tuntutan. Tapi jika tidak dipahami sebagai tuntutan, enggak. Makanya kan in amrun fuhim, jangan lupakan syarat ini. In amrun fuhim. Nah demikian. Wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Jadi enggak cukup sampai sim itu tandai. Tandai. Iya, dan tandailah fi'il amr itu dengan nun jika dipahami sebagai tuntutan. Jika kalimah tersebut dipahami sebagai tuntutan. Tapi jika kalimah yang tidak dipahami sebagai tuntutan walau nerima nun taukid, berarti enggak bisa kita bilang fi'il amr. Sebaliknya, jika kalimat tersebut menunjukkan tuntutan tapi enggak bisa menerima nun taukid, maka enggak bisa bilang fi'il amr. Nah, sayangnya di sini Ibnu Aqil meninggalkan penjelasan tentang yang satunya lagi, yaitu kalimah yang menunjukkan kalimah yang menerima nun taukid tapi tidak menunjukkan tuntutan. Karena di sini Ibnu Aqil hanya menjelaskan tentang permasalahan kalimah yang menunjukkan tuntutan tapi tidak menerima nun taukid. Seharusnya dua-duanya ya, kan gitu ya. Iya. Ya ini saya lebih sempurna. Seperti yang dilakukan oleh Syekh Utsaimin ya ketika mensyarah Alfiya Ibnu Malik. Ya. Kan gitu. Jadi di mana beliau menjelaskan keduanya. Jadi di sana ada yang bisa nerima nun taukid tapi enggak bisa dibilang fi'il amr. Kemudian di sana ada yang bisa nerima ada yang menunjukkan talab tapi enggak bisa nerima nun taukid. Jadi enggak bisa dibilang fi'il amr. Nah, demikian. Gimana? Uktub fi'il amr lah. Iya, uktub fi'il amr karena uktub in amrun fuhim. in amrun fuhim dan bisa nerima nun taukid. Kita bisa bilang uktubanna kan gitu ya. Tapi ya tapi taktubu ya taktubu kamu nulis. Nah, maka ini bisa nerima nun taukid taktubanna namun in, tidak in amrun fuhim gitu ya. Ya tidak menunjukkan talab. Nah, demikian. Nah, makanya di sini sebenarnya sudah diperjelas juga oleh Syarih di mana dia katakan ثم ذكر في بقي ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد والدلالة على الطلب. Jadi dua ya. Jadi قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر. Ya dua itu. Demikian. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Ya. Enggak ada ya? Kalau gitu kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Lama-lama kali pun.